bagaimana dengan membeli buah atau menebas buah atau padi yang masih muda lalu bayar di muka. Ini tidak boleh ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kelak padi itu akan jadi padi atau tidak. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh jual beli buah-buahan ya, kecuali sudah menguning atau sudah mengeras, dalam arti sudah tua ya. Kemungkinan untuk gagal itu sedikit, itu baru boleh. Tapi kalau baru tanam padi, baru berapa bulan, satu bulan, nggak tahu ini mau jadi apa enggak, ada hama atau tidak ya, makanya kalau seperti itu tidak boleh. Tunggu sampai mengeras, kuning, sudah kemungkinan tinggal panen, baru jual, baru tebas. Gitu. Kalau tebas tapi sesuatu yang sudah jelas tua, dekat panen, boleh. Sekalipun itu dengan perkiraan, tapi yang memperkirakan adalah orang yang ahli. Nanti ada pembahasan macam-macam jual beli yang seperti ini. Dulu di masyarakat Arab pun biasa, tebas, menebas itu biasa, tebas kurma. Tapi sudah ditaksir ini kira-kira kurma ini keluar sekian. Yang ahli tahu, ya boleh. Yang tidak boleh tadi kita katakan ketika dia melakukan tebas padi atau buah, padahal belum saatnya atau belum mendekati panen, masih muda, itu yang tidak boleh karena apa? Dikhawatirkan terjadi sesuatu nanti sebelum tuanya atau sebelum panennya.